Selamat malam jiwa mantap. Tetap tertib, jangan jotos-jotosan ya. Ada yang ngapal lagu ini? Lintang sing ana ning wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endahe esukmu gawe bunga atimu, mung sliramu pepujane atiku. Joget lagi yuk. Neng awan katon netramu, ing saben wengiku kerasa ing semilire anjeni. Sliramu doni mas sing dadi memani ing kalbu, mung sliramu sing ana ning atiku. Kristus diramu yo semuanya yo. Mengangin tadi tepne rosok kangen marang diramu, senajan batin pengen ketemu amung bisa nyawang kutumu. Tresno iki amung tak simpen ning jero ati. Yang belakang mana suaranya ini? Gak joget ya? Tresno iki amung tak simpen.